Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi adada kulli dharratin alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, utamanya para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib, wabil khusus kepada yang mulia pimpinan majelis taklim dan sholawat Ahbabul Mustafa Indonesia, Ahbabul Mustafa Dunia, Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Azgaf beserta rombongan saking Solo. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon kehadiran beliau ini bukan merupakan kehadiran yang pertama dan terakhir, tapi sesuai dengan instruksi Bupati, kedatangan beliau akan berkesinambungan, berkelanjutan, dan terus berlangsung demi dakwah dan syiar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Allahumma amin. Yang insya Allah nanti bulan depan atau dua bulan lagi tenalun-alun. Lek Bapak Bupati nggak selawat ke alun-alun, wajib kita dongakno. Limang tahun mana, lek nyalon terus, dungakno. Lek gawe sholawat ke aluna. Sip. Siap, Pak Bupati sih? Siap, Pak? Siap. Amin, amin, Allahumma amin. Menawi Pak Bupati instruksi mengadakan di alun-alun Sidoarjo bersolawat, wajib kita hadir berbondong-bondong untuk mengikuti program Bapak Bupati. Amin, amin, Allahumma amin. Mugi-mugi Bapak Bupati dawa umur. Amin. Kata rezekine. Amin. Seneng solawat terus. Di samping bandani bal-balan, nggih. Ya. Ya. Lungge lek bondone selawat iki opo? Susuke rokok lek opo iki? Nggih, opo? Opo? Susuke tok. Wong bal-balan iki MM-an kok. Coba kula dadi Pak Bupati. Mboten ben wulan, ben minggu. Ben Beb, tolong Beb. Alun-alun tempat selawat Beb, kersane berkah Beb. Soale moto Sidoarjo niki, Beb, Sidoarjo bersih hatinya, Beb. Biar betul-betul bersih. Nggih, Pak. Sidoarjo bersih hati. Amin, amin, Allahumma. Alhamdulillah. Para hadirin teng mriki kula mboten nyampaken kata-kata nggih, kedik mawon. Sami Bapak Bupati tugase dados bapak kita. Habib Sen iki tugase dakwah. Habib Sen iki nggih ngalor ngidul ngetan ngulon esuk awan sore beduk nggih tengah wengi sampai kulon sing delok niki pegel. Sing delok niki kesel, gak pegel ta Habib iki. Nggih. Apa? Misi beliau tidak ada lain kecuali dakwah. Dakwah dan dakwah. Tidak ada lain. Dakwah dengan solawat. Bapak Bupati, dakwah dengan dinas. Pernah satu kali terjadi Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Ada cerita Bapak Bupati pada zaman salaf dulu, raja, presiden namanya Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Yang punya selawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah, bi adadi fadlillah, bi adadi. Niku Bapak Bupati ini menawi dinas dan berapa? Biasanya jam pinten Pak Bupati? Jam itu pun di loh, Sultan Mahmud Al-Ghaznawi ini sampai jam 10 dereng dinas, sampai jam setengah 11 dereng dinas, sampai berbondong-bondong masyarakat ini, sing kate ngurus surat tanah, sing tukaran, sing kate pegatan, sing PLN ini kate dijabut, nggih, sing air ini gak mili, sing iki pajeke iki kurang, berbondong-bondong, baru jam 11 kait dinas deh. Dinas itu jam 11, ya apa? Akhirnya tengah malam, di satu malam beliau bermimpi langsung, kata saya tadi ya, ingin jumpa Nabi Muhammad walau dalam mimpi, kata syair-syair. Didatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, limadha kene apa awakmu iku, kabeh masyarakat iku umatku kok atik ngenteni berpayah-payah berbondong-bondong ngenteni awakmu metu, kok gak ndang metu iku umatku kabeh, gak saaken takon. Ya Rasulullah, kula niki mboten mandhap saking pelungguan kula, walaupun mulai tengah dalu, lek dereng menghaturkan sholawat salam dateng panjenengan kaping 300.000. Lah kaping 300.000 niku Rasulullah mantune setengah 11 langsung medal kula. Maca selawat ping 300.000. Akhirnya, saiki ngene. Apa gelem? Sholawatmu tak ganti. Satu kali sholawat, ganjarane podo karo 100.000. Engkau sholawat iku wacan ping 3. Terus temenono. Akhirnya muncul sholawat Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang diedarkan oleh seluruh majlis-majlis taklim, yang diamalkan oleh para habaib, para kiai. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah, bi adadi fadlillah, bi adadi khalqillah, bi adadi, sampai niku podo karo satu saya. Artosipun kados Bapak Bupati dan seluruh jajaran pejabat, bahkan kepolisian ya, sing nyetempel, sing nulis, sing libri, Pak Polisi Gembong, Pak Satpam Joko, niki adalah ibadah sami kali dakwah. Sami. Pak polisi panas-panas ngene iki. Nyabrang no wong, padha ambek ulama mulang. Pak bupati jam itu budal ke kantor, nyetempel, delok, ngurus, tanda tangan. Podo ambek lek ahli bata podo ambek nyekel tasbih. Lek ulama podo ambek ngajar. Lek habib saya podo ambek dak dak sami. Sinfani minan nas. Kata dates ana golongan loro. Sing lamono loro iki apik, menungso bakal apik. Yakni umaro dan ula. Nah, ini kira awal daripada kebagusan insya Allah napa male dipelopori dening dalu niki kebiar solawat dan khol, yakni khol Bapak almarhum Haji Abdul Ghofar lan sinten mawon kala wau. Mugi-mugi putra-putri beliau niki terus dening Allah Ta'ala dikrentekaken, ndakwaken, nerusaken perjuangan tiang sepaipun. Sebab napa? Sami kala wau. Kula sampean saben salat mungel. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula, ibadah kula, pecah kula, urip kula namung kanggo pados rido panjenengan ya Gusti. Ditakoni urip sing model kaya apa dul golek ridoku iku sing katokan cekak ngene iku ta sing ngawur ngene iku ta eh sak temene salat kula, ibadah kula, dinas kula, ten peken kula, ten saben kula, ten kantor kula, dodolan kula, maklaran kula, noko kula Gusti namung kagem pados rido panjenengan. Sing ulama kata Sahibil Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam nasihatnya di bulan Muharram, kumu bangkit, kumu bangkit, semangat wahai pecintaku, wahai murid-muridku, wahai pecintaku, bangkit bihimmatin kawiyah, dengan himmah yang semangat, dengan semangat ojo loyo. Semangat apa Habib? Ala ikhya'i syariati sayyidil mursalin. Wahai pengikutku, wahai anak-anakku, wahai manusia umat Sayyidina Muhammad, bangkitlah untuk menghidupkan dengan semangat tinggi, untuk menghidupkan syariat Sayyidina Muhammad, syariat Sayyidul Mursalin. Wadul ilim bi ilmi, ceng duwe ilmu, bangkit dengan ilmunya, ajari umat Sayyidina Muhammad tuntunan Al-Quran, tuntun sholat, tuntun sholawatan, tuntun hadis, tuntun ibadah, tuntun, tuntun sing duwe ilmu, ayo bangkit untuk mengajari umat Muhammad supaya ndak bodoh. Kena apa kok antri tiket sampai petang jam? Sebab BODO yakni bodoh. Sebab bodoh. Jari Habib sama, kena apa kok gak rebutan njuk tanda-tanda Habib saya? Kok saya itu mau? Nah, arti satu. Jadi, niki mestine sing wajib, waduh kok coba kula dadi gubernur atau pak bupati, tak wajibkan acara ngeten niki. Tak wajibkan, soalnya apa? Sak niki-niki, wong-wong sing kate ngerusak terus pak bupati wau, informasi dari luar negeri, dari asing, niki ndak ono mana pak, liane ngerusak, liane ngeru, nun sewu pak bupati, lek Sidoarjo niki ono napa namine? Deltras, ya. Muga-muga menang terus Deltras iki. Nggih. Berkah selawat muga-muga menang terus, gak tahu kalah. Lek selawate malah ya. Lek gak selawatan muga-muga kalah terus. Ya. Gak tahu menang. Lek gak selawatan muga-muga gak tahu men. Nah, tapi lek selawatan lak niki muga-muga menang terus, gak tahu kah? Bangkit, nopo Sak niki niki leres Pak Bupati wau. Quran dicoplek ya. Tenaga informasi dari koran, dari asing adalah ingin ngerusak Pak, ngerusak generasi muda. Lek niki majelis selawat nggih, nggih kono. Lek wong nggih mriko niki Pak Bupati enten golongane Arema, nggih. Enten golongane Sakera Mania. Lek Ki Habib Seni ono Persis Solo. Luwe gendeng maneh niku. Luwe dan maneh niku sing dicelotheng-celotheng barang itu nih. Laskar Keraton ono nggih. Ono Laskar Udang Windu lek mriki. Lek Pasuruan Laskar Sakera. Lek Arema, Aremania, gendeng kabeh niki. Iki karepe wong-wong sing nglumpukno kegiatan ngeten-ngeten iki, anake Yuna, anake Yupi, nggih. Anake Wakjo sing cilik-cilik kate didadekno koyok Liverpool kabeh. Kate didadekno koyok Manchester kabeh. Gak nututi. Gak nututi, Wak. Gak nututi. Manchester, Liverpool niku longgo ndelok dibayar. Anake Yupi, anake Yuton barang iki, anake Wakjo, la wong mulai teko omah gak nggo dhuwit. Akhirnya ana bal-balan wong ne wedi kabeh, Pak. Ge Arema terutama wedi. Mboten sadean, Pak. Mboten sad, enten Arema main. Napa? Bakso mungkin mboten napa dintek napa dibayar. Mungkin rombong rusak kabeh. Lho, akeh ngonone. Dadi masyarakat kecil iki didadekno nang wong-wong sing kate ngrusak generasi niki didadekno kaya wong luar negeri. Lah sing gek-gekne elit masyarakat kelas menengah ke atas lek sampean delok TV, masyarakat didadekno fle kabeh, ngeten kabeh. Yang penting happy. Oh ha ha ha ha. Yang penting he, ndak awan, ndak esok, ndak sore, ndak maghrib, ndak bengi, ndak tengah bengi, majelis penggendengan generasi, generasi muda digendeng no kabe, rambutnya abang, sing rambutnya nyoncrong, tidak akan tumbuh pahlawan di Indonesia. Jangan mimpi, ojo ngipi akan lahir pahlawan-pahlawan. Padahal bapak kita, bapak bupati Saifullah niki butuh generasi. Nek jalan bupati ini ngene kabeh. Ha ho ha ha. Ngene to ya. Ya bapak. Sing grassroots anake wong kere-kere dadi edan lewat supporter, sing generasi terpelajar menengah ke atas digendengno lewat artis-artis sampeyan lho. Quran ini wis ana Quran, Pak. Wong santri aja melok-melok. Kadang-kadang penggemare artis-artis niku generasi kita ini didadekno banci kabeh karepe. Dadi banci kabeh. Medoki kabeh. Rambutnya abang. Ndak apa, gak bakal padahal Pak Bupati niki 5 tahun kas, 5 tahun nyalon maneh, mari ngono pensiun. Butuh generasi. Lele anake wong-wong sing kuliah wis rambutnya separuh koyok kelopo, sing kene wis koyok buntute tikus. Gimana? Padahal sampean ingat semboyan pendiri negara kula rumiyin lek sekolah pelajaran civic niki ngeten ono, aku titipkan negeri ini padamu. Titip teng sinten? Termasuk kok titip teng Bapak Bupati, titip teng generasi-generasi sing dititipi. Nggih Pak, kula sik edan riyen nggih. Kula tak edan riyen. Sampe tingali. Gak ono Pak, program-program iki ngendengno kabeh. Nun saya Pak Bupati, mboten ngritik teng mriki kula niki nggih. Karepe apa? Lek wis generasi muda iki sing cilik-cilik iki kere, sing menengah edan banceni beliau-beliau sang skenario iku lek korupsi cek gak ono sing ngelingno, negeri rusak cek gak ono sing merotes, kebijakan gak tepat cek gak ono sing usul, sebab generasi sudah. Nah, milo program Bapak Bupati dengan Habib saya sak niki-niki. Wajib. Wajib. Wajib kita do. Ayo kita dongakno Pak Bupati kuat lahir batin. Wadul ilm bi ilmi jare Pak Habsi. Wadul mal bi male. Termasuk kata Saibul Bait Bapak Haji niki, anak-anake putra-putrine Haji Abdul Ghafar iki. Gek Starjo sik akeh wong sugih sugih iki. Gak apa-apa. Lek wong sugih wis aja tirakat, aja wiritan. Wiritane wong sugih iku dom-dom dhuwit. Dom-dom tu. Pak Bupati nun sewu menawi jenengan sugih mboten usah wiritan. Esuk nggawa sak kresek. Golek ana sing gak duwe bondo-bondo iki. Nggawa sak kresek. Ya. Lek perlu nggawa sak dus nang Solo ora. Bib, tolong bib saya bulan depan Maulid teng alun-alun niki transporte. Setuju ta, Mas? Setuju? Lho. Wiritane wong sugih aja wirik, aja ate tasbih gak perlu. Poso gak perlu. Mari sembayang no, langsung nyingkri yo. Lho gak wiritan. Siji wiritaku. Lah wis sugih bakhil, gak tahu zakat, gak tahu infak, tirakat. Gak tepak. Wong sugih dakwah dengan bondone. Bondone. Lah, mamane ono kol. Ah, Starjo, bib, alhamdulillah dari Starjo saya berangkatkan 50 bis untuk menghadiri kol Solo. Bagus iki. Dadi mangkae ngangkat wong sing ngoyo ngadeg iki. Alokan ngangkat sing ahli-ahli salah. Kan ngoten ta? Kadang-kadang lek ati ngaji kula ni montor wis elek. Tepak melaku ke susu ngoten. Tuin tuin tuin sopo? Sopo liwat iki? Tuin tuin tuin. Wong penting liwat. Dadi awak dhewe Pak koyo gak penting. Padahal sangat penting. Lho nggih, wong bentengi iman ali. Ndak kalah pentingnya kita ulama niki. Kita ustad, kita kiai, kita habib nih, lek perlu dikawal, gak usah ngenteni, minta. Lek perlu mau kalau tadi mamane tadi pimpinan polisi ngono. Beb, nanti ngaji di mana? Oh, di Starjo. Saya kawal, Beb. Dari Solo sampai Starjo. Terus yang terakhir, wadul jah bijahe. Kata Habib Al-Habsyi, pangikutku, anak-anakku, menungso sing pangkat pangkat mulai cilik sampai rojo lek kon duwe pangkat dakwahmu nyenengno Nabi Muhammad dengan pangkatmu dadi lurah permudahkan urusane masyarakat gak usah wiritan dakwah dengan pangkat dadi Pak Camat permudah urusan masyarakat permudah sing mudah Kanjeng Nabi nate ndonga, ya Allah, sampean gampilaken tiang-tiang kepala-kepala sing gampilaken urusan umat kula ya Allah. Sebalike, sampean dadekno rumit, dadekaken sulit tiang-tiang sing ngangel-ngangel urusan umat kula. Lho, gak usah wiritan. Dadi dakwahe pejabat sejarah korupsi sing duwe pangkat, dakwah karo pangkat. Pangkate koyo polisi ngono golek ana sing gak gelem selawat-selawat iku kentesen ampek pentung iku hei kamelok ae abdal lho lho nggih kok cara engko lek salat alun-alun tak instruksikan camat-camat ayo untuk ini program baru ini dalam rangka Sidoarjo barokah dan bersih hatinya Sidoarjo barokah Pak camat-camat kirim orang-orang untuk datang di alun-alun. Ada apa Pak? Program baru. Bersolawat bersama Habib Syekh. Bagus Mbak Teng. Terus, tolong polsek-polsek datangi. Sing penggu-penggu gak melok-melok itu. Loh. Ambil gue bedil. Kon gak melok, ayo. Kon gak melok. Sing delok KTP-mu, Oh Islam ae budal. Lho KTP-mu? Buddha, oh gak apa-apa. Lho, dadi iki jenenge polisi barokah. Dadi jarene polisi mitra masyarakat. Ya, duduk polisi musuh masyarakat. Kula wingi gak ada kanca, kelangan duit gek tokone niku. 70 juta, Pak. Gak diurus, Pak. Waduh, Ustaz lapor tambah nek akeh kok ya. Lho, ya apa? Ya apa kok iso ngene iki? Kok iso, Pak? Ustaz wis alu tak nengno. Wis lek Ustaz kok berdongakno Fatihah no muga-muga ana gantine ngene wis. Lah, saiki ayo kita doakan, nggih. Alhamdulillah tadi lek ilmu dengan ilmunya, mari ngono, duit dengan duit, pangkat dengan pangkat. Ya, alhamdulillah Bapak Bupati beserta para staf hadir di tengah-tengah para habaib. Wabil khusus Habib Syekh, mugi-mugi Bapak Bupati kita diberi kesehatan lahir batin. Menjadi bupati yang cinta selawat. Dicintai selawat. Dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bupati di dunia, jadi bupati di akhirat. Sebab keberkahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi, minim 3 bulan lagi, Bapak Bupati langsung mengadakan program baru, yakni menggalakkan masyarakat untuk bersolawat. Kalau Bapak Bupati kita sudah begitu, wajib, wajib, wajib kita untuk mendoakan beliau dan untuk mengikuti program-program beliau. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Sedaya niki para hadirin, khususnya Bapak Bupati, para kiai, para habaib, saya haturkan karena kecintaan saya pada muslimin. Kepada Bapak Bupati sangat sangat saya cinta. Sebab kula piyambak niki Pak Wong Sedarjo, Pak nggih. Bapak kula niki tiyang Spandi, ya. Spandi mriki niki. Spandi teng Wringin. Dadi mri asline mriku. Mangkane kula niki seneng kali Sedarjo niki. Soale kula rumiyin cilike ana Sedarjo. Cili E, ya. Saya ki gede ni, enten gak syukur coba suruhan, ya. Saya ki balik nang Sidoarjo mana? Muka-muka tetap Sidoarjo ni dijagi dening Allah Subhanahu. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan lain kulo. Semata-mata karena kecintaan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingin sesama umat Sayyidina Muhammad meningkat dalam segala bidang kehidupan sebab ya berkah solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kurang berkenan, nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.